kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro hati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes soleh gantimu wes trakaco aku merko wes tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu san soyo kupra yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Terima kasih.